Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim ayat yang ke-88 dan 89 dari surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pada hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali yang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan kalbu yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua ayat yang pendek, tidak sampai 5 menit, insyaallah mudah dihafal. Namun untuk mengamalkan, mengaplikasikan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang butuh ijtihad, butuh kesungguh-sungguhan, butuh keseriusan, butuh taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sandi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya ayat yang kita dengar barusan. Kata beliau, فَهَذَا الَّذِي يَنْفَعُهُ عِنْدَكَ وَهَذَا الَّذِي يَنْجُو بِهِ مِنَ الْعِقَابِ وَيَسْتَحِقُ جَزِيلُ الثَّوَابِ. Seseorang yang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan kalbu yang selamat. Kalbu yang selamat inilah yang bermanfaat bagimu. Kalbu yang selamat inilah yang mampu menyelamatkan dari ikob, dari siksaan. Kalbu yang selamat itulah yang pantas, yang layak untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta-harta yang banyak yang misalkan digunakan oleh seseorang untuk menebus dirinya agar selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu juga tidak bermanfaat anak-anak, bahkan seluruh makhluk manusia. Seluruh bumi dia gunakan untuk menjadi tebusan agar dia selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu tidaklah harta ataupun anak-anak bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian seperti apa yang dimaksud dengan qalbun salim, kalbu yang selamat, yang akan bermanfaat bagi seorang hamba kelak di akhirat. As-Sa'di menjelaskan, wal qalbul salim ma'nahu alladhi salima minasyirki wa syaki wa mahabbati syarri wal israr ala al-bid'ati wa dhunub. Makna, maksud dari kalbun atau qalbun, kalbu yang selamat adalah kalbu selamat, kalbu yang selamat dari kesyirikan. Ya, kalbunya selamat dari dosa syirik. Baik syirik kecil, lebih-lebih lagi syirik besar. Nah, kalbunya selamat dari kesyirikan. Kalbunya juga selamat dari asyak, keraguan-raguan. Ragu akan hari akhir, ragu akan janji Allah Azza wa Jalla, ragu dengan berbagai macam hal yang ada di kehidupan akhirat. Nah, ragu dalam keimanannya. Ketika kalbunya selamat dari syirik, selamat dari asyak, kemudian wa mahabbati syar, selamat dari senang terhadap kejelekan. Kejelekan apapun dia, kejelekan berupa apapun bentuknya, dia selamat darinya. Naam, selamat dari ghibah, selamat dari namimah, selamat dari sombong, selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari macam-macam dari berupa kejelekan. Ya. Wal israr 'alal bid'ati wadh-dhunub. Kalbunya selamat dari terus-menerus di atas kebid'ahan. Selamat dari terus-menerus di atas dosa-dosa dan maksiat. Nah, inilah yang dimaksud dengan qalbun salim. Kalbu yang selamat. Nah, kalau kita baca tidak nyampe 10 menit sudah selesai. Kita nulis enggak sampai 1/4 jam sudah selesai. Kita menghafal mungkin enggak nyampe 5 menit sudah hafal. Tapi untuk mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak semudah membalikkan tangan. Butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sandi berikutnya, wa yalzamu min salamatihi mimma dzukir. Dan kelaziman dari selamat kalbu seseorang, seorang hamba, kalbunya selamat dari yang telah disebutkan tadi. Kelazimannya adalah ittisafuhu bi'addadiha minal ikhlasi wal ilmi wal yaqin wa mahabbatil khair wa tazyinihi fi qalbihi. Kalbunya tersifati dengan lawanan-lawanan dari yang telah disebutkan, yakni kalbunya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang ikhlas hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan segala sesuatunya dari perkara yang akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, yang nampak, yang tersembunyi, besar, kecil, ya, semuanya diikhlaskan hanya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka naam, dia pun selamat dari kesyirikan. Beribadah, berdoa, menyembelih, bernazar, semuanya hanya lillah, kepada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Ketika menasihati orang lain, ketika mengajari orang lain, tayyib, ketika mengajak kepada kebaikan, lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Selamat dari kesyirikan. Wal ilmi wal yaqin, kalbunya penuh dengan al ilmu, ilmu syariat. Dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tingkah lakunya, penuh dengan ilmu. Iya. Sebelum dia berucap, sebelum dia menulis, sebelum dia berkomentar, sebelum dia bertindak, berilmu terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini bagus apa tidak? Kira-kira seperti ini pas ataukah tidak? Sehingga dalam istilah Jawa, ya, terkadang benar tapi tidak benar, gitu ya. Benar tapi ora pener. Nah, bagus apa yang di perkara tersebut, namun tidak pas momennya untuk dia lakukan saat itu. Sehingga pada setiap ucapan perbuatan penuh dengan ilmu, didasari dengan ilmu, tidak asal-asalan. Wal yakin, kalbunya yakin dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ragu, tidak bimbang. Kalbunya tersifati dengan mahabbatil khair, cinta dengan kebaikan. Kebaikan terkait dengan orang lain, kebaikan terkait dengan masyarakat yang luas, kebaikan untuk dia sendiri di dunia maupun di akhirat. Ya, mahabbatil khair, dia cinta kepada kebaikan. Selama itu mendatangkan kebaikan, dia cintai. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingannya, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau dalam perkara yang bermanfaat bagimu. Tayyib, mahabbatul khair, cinta kepada kebaikan. Wa tazyinihi fi qalbihi, dia hiasi, dia jadikan cinta kepada kebaikan itu sebagai perhiasan untuk kalbunya. Layaknya manusia senang kepada yang indah-indah. Senang, na'am, terhadap sesuatu yang dihiasi, yang terhias. Maka kalbunya pun terhiasi dengan cinta kepada kebaikan. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atun li mahabbatillah. Kemudian keinginannya, kecintaannya mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla ridai, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ketika Allah Azza wa Jalla meridai, ketika Allah Azza wa Jalla mencintai sesuatu, maka dia pun mencintainya, dia pun ya meridainya, rela dengannya. Nah, wa hawahu taba'an lima ja'anillah, kemudian hawa nafsunya mengikuti syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kalbu yang selamat, yang akan bermanfaat kelak di akhirat ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan kalbu yang selamat. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalbu yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.